Spesial buat yang cinta damai, tetap tangannya ke atas. Guys, put your hands up. Usra video shooting. Budi-buat sayang-sayangan, mesra-mesraan. Budi manja, Budi cumbu, basah hatiku, terasa indah, Walau cuma satu jam saja, Mas Faiz, yang di sebelah sana tadi sudah diabadikan. Sip ya.